Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid Anida MNC TV, kami mengucapkan terima kasih yang telah datang ke Masjid Anida ini, dan tadi kita telah sama-sama melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pemirsa yang baru saja menyaksikan acara ini, semoga dengan melihat tayangan ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat sebagai amal ibadah kita untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya ini pertama kali lagi kita live, dan mudah-mudahan saja acara kita di pagi ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita mulai dengan wejangan atau tausiah dari para ustaz kita nanti, mari sama-sama kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Ini kita jadikan doa untuk kita semua yang memiliki hajat, yang memiliki keinginan apapun saja, semoga dan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan membahas tentang ilmu sedekah insyaallah, atau sedekah dengan ilmu. Yang nanti di segmen-segmen antara 3 atau 4 kita dengarkan doa langsung dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Kalau enggak ada halangan, nanti beliau mendoakan kita semua di depan Ka'bah Baitullah. Mudah-mudahan tidak ada halangan, nanti sama-sama kita bisa mendengarkan doa beliau langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Tapi sebelum itu, kita akan dengarkan dulu wejangan atau tausiah dari guru kita Ustaz Anwar Sani. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala li sayyidina Muhammad. Para jamaah MNC TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini dengan guru-guru kita juga. Ini Mas Kholidi Azam, ini juga nanti akan menjadi guru kita pada pagi hari ini. Kemudian Mas Warlim, ini juga akan menjadi guru kita pada pagi hari ini. Karena beliau berdua ini punya testimoni yang luar biasa. Bagaimana Mas Kholidi menaikkan derajatnya, Allah menaikkan derajatnya dengan apa yang dilakukan, baik pengabdian dengan orang tua dan juga ilmu sedekah. Kemudian Mas Warlim juga bisa kuliah tanpa biaya, bahkan dipaksa-paksa. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, sebelum selesai, bahkan baru mau mulai kuliah, ini baru mau mulai kuliah, maka di kantornya beliau sudah dianggap sebagai seorang sarjana. Oh. Kalau udah kuliah selesai jadi sarjana, kemudian pangkatnya naik, itu mah biasa. Karena memang begitu. Tapi kalau ya baru disuruh sekolah, baru disuruh kuliah, belum sampai kuliah nih, belum mulai kuliah, bahkan apalagi jadi sarjana belum, tapi subhanallah karirnya sudah dianggap beliau menjadi seorang sarjana. Beliau dulu menjadi OB, cleaning service, dan sekarang sudah menjadi sekretaris direksi, bahkan sudah melebihi sekretaris direksi, yaitu kepala sekretariat direksi. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudhaifahu lahu adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, ya, pinjaman yang baik. Jadi bukan pinjaman yang tidak baik. Seringkali kita kalau ngasih pinjaman dari sisa-sisa. Kalau kita sedekah dari sisa-sisa. Dari bukan rizki kita yang terbaik. Yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya. Dengan lipat ganda yang banyak. Ini diyakinkan oleh Allah. Bahwa Allah akan melipat gandakan apa yang kita nafkahkan di jalan Allah dengan perlipatan ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi semua yang mengatur adalah Allah. Mau dilapangkan, mau disempitkan, Allah yang ngatur. Mau kita dijadiin kaya, mau dijadiin miskin, Allah yang ngatur. Ya, semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya mau langsung dijadikan Allah menjadi langsung miskin bisa. Yang miskin langsung dijadikan Allah menjadi kaya pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini luar biasa. Banyak sekali ilmu-ilmu. Nah, hari ini kita bicara tentang sedekah dengan ilmu dan ilmu menjadi sedekah juga. Luar biasa, ya. Nanti di akhir segmen kita akan didoakan oleh Ustaz Yusuf Mansur yang insyaallah doa ini mudah-mudahan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberangkatkan semua jamaah ini yang hadir di MNC TV ini ke Baitullah. Ya. Para jamaah yang dimuliakan Allah, monggo. Ustaz Alba. Bisa dirahmati Allah bahwasanya memang tidak hanya sedekah yang mengangkat derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Ilmu yang kita tuntut pun menyebabkan kita naik derajatnya di hadapan Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian yang beriman dan yang menuntut ilmu. Semoga saja kita termasuk orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dirahmati Allah, kita akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Silakan. Pemirsa dirahmati Allah, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, tema kita di pagi ini membahas tentang sedekah dengan ilmu. Yang tadi di segmen awal Ustaz Sani sudah menyampaikan salah satu firman Allah yang bahwasanya berikanlah pinjaman yang terbaik di hadapan Allah sehingga Allah akan berikan kepada kita sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Ustaz Sani, silakan dilanjutkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah, saya kadang-kadang ngiri dengan yang dilakukan oleh MD. MD ini lagi terkenal nih hari ini berita-berita di media massa ya, luar biasa. Beliau bisa mencuri uang nasabah dan bisa membeli Ferrari. Ya begitu Ustaz ya. Bahkan bukan hanya Ferrari, Ferrarinya bukan hanya satu, tapi juga Mercy. Seandainya coba kita lihat tuh Ferrari kita bayangin. Kemudian di sebelah kanannya ada spionnya, sebelah kirinya ada spionnya. Kemudian ada bodinya, ada joknya, ada bannya. Seandainya kita ambil tuh spion sebelah kanan dan sebelah kiri saja. Subhanallah. Itu akan bisa menjadikan, kalau dijual bisa menjadi sebuah rumah tahfiz. Masya Allah. Kalau pintunya dipretel nih satu, maka subhanallah akan bisa menjadi sebuah bangunan pesantren. Maka kayaknya MD kita rekrut aja jadi fundraisingnya PPP Darul Quran ya. Ya uangnya miliaran rupiah, tapi tentunya kita berharap menjadi fundraising yang dengan cara yang halal. Kalau dengan cara yang tidak halal, maka Allah pun nanti akan mengambil haknya dengan caranya Allah sendiri. Kalau kita bersedekah, maka Allah akan nambahin rizki kita. Allah akan nambahin rizki yang banyak, perlipat gandaan yang banyak, karena Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa di saat kita memberikan pinjaman, nah pinjaman tuh Allah bahasanya tuh pinjaman, enggak minta, minjem. Masya Allah ya. Seandainya kita memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Bisa 2 kali lipat, bisa 10 kali lipat, bisa 100 kali lipat, bisa 700 kali lipat, bahkan tak terhingga. Subhanallah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ferrari tadi kalau kita pretelin lagi bannya, 2 depan belakang, 4 1 kali kanan kiri ya, 4 ban tambah ban serepnya, masya Allah akan sudah bisa menjadi gedung idat kali ya, sudah bisa jadi gedung pesantren Darul Quran, bahkan pesantren-pesantren yang lain. Tapi Masya Allah, beliau korupsi, beliau mengambil haknya orang lain untuk apa? Untuk kepentingan dirinya sendiri. Seandainya untuk kepentingan orang lain, tentunya dengan cara yang halal, di saat ini akan menjadi banyak sekali tim yang akan mencari dana kemudian untuk kebaikan orang lain, bukan hanya untuk kebaikan dirinya sendiri, seperti nanti yang dilakukan oleh Mas Warlim. Ternyata beliau di salah satu rumah sakit yang ada di Cinere, bukan hanya beliau sendiri pribadi menyedekahkan uangnya, menyedekahkan dari gajinya, tapi subhanallah, beliau ini punya downline. Punya downline sedekah bersama satu orang temannya lagi berdua. Berapa kira-kira jumlahnya? Downline-nya beliau yang sedekahnya melalui beliau. Enggak tanggung-tanggung, ada 300 orang. Maka seandainya beliau bersedekah sendiri, terlalu kecil kekuatan kita untuk bisa bersedekah. Terlalu kecil rizki kita untuk dizakati, untuk sedekah, tambahannya sedekah itu kita berapa? Maka terlalu kecil, Allah kemudian mengangkat derajat kita. Apakah Allah tidak mengangkat derajat kita? Tetap Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi percepatannya seperti apa? Di saat kemudian satu orang, dua orang, tiga orang kita ajak, empat orang kita ajak, sampai dengan kemudian sampai dengan 300 orang. Masya Allah, kekuatan kita bukan hanya kekuatan diri kita sendiri yang bersedekah, tapi kekuatan kita adalah kekuatan 300 orang yang lain. Inilah ilmu sedekah yang harus kita lakukan, bukan hanya ilmu sedekah yang kita punya kemudian kita sedekah sendiri. Ya, Allah tetap ganti di saat kita sedekah sendiri. Mau 10 kali lipat, mau berapa kali lipat, terserah Gusti Allah. Tapi di saat kemudian kita mengajak satu orang, dan orang itu mengajak orang lain, Masya Allah. Makanya guru-guru kita mendapatkan pahala berjejer-jejer, bertumpuk-tumpuk. Karena apa? Dari awal dulu ngajarin alif, ya, ngajarin mbak, ngajarin bismillah, ngajarin al-fatihah buat kita semuanya yang sekarang kita bisa membaca al-fatihah dengan lancar. Maka ilmu yang kemudian ditularkan kepada anak murid, kepada anak kita, kemudian anak murid itu ngajarin kepada orang lain lagi, bukan berarti kemudian gurunya putus mendapatkan amal jariahnya, pahalanya. Tapi kemudian Allah tetap menghitung bagaimana kemudian ditularkan itu ilmu, dan kita pun dari zaman dulu itu tetap mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda. Berapa orang, seandainya 300 orang yang diajak Mas Warlim ini kemudian mau ngajak orang lain sedekah lagi. Subhanallah, berapa banyak orang yang kemudian bersedekah, dan nilai sedekah itu pun bukan hanya kepada orang yang mengerjakan amal soleh berupa sedekah, tapi juga yang mengajak dari pertama untuk bersedekah pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau Ibu? Mau. Sudah ada yang punya 10 downline-nya? Downline sedekah lo ya, bukan downline yang lain ya. Kita ngajakin 10 orang, 20 orang, Masya Allah. Dan ini akan melakukan, Allah akan melakukan percepatan menaikkan derajat kita, karena memang Allah sudah menjanjikan kepada kita perlipat gandaan. Yang sedekah dapat perlipat gandaan, ya. Kemudian yang ngajarin juga mendapatkan perlipat gandaan. Masya Allah, gak ada yang rugi Bu. Bersedekah tidak ada yang rugi. Kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bisnis yang paling menguntungkan yaitu berbisnis dengan Allah. Bahkan ini kalimatnya adalah Allah pinjem, enggak minta. Kalau kita ngelihat masjid sedang direnovasi, sepertinya batin kita menyatakan itu masjid butuh dana kita, itu masjid butuh uang kita, itu ada anak yatim, ada anak duafa, ada anak miskin, ada orang susah, tuh orang miskin butuh uang kita. Enggak. Justru kita punya kesempatan yang luar biasa di saat kita melihat ada masjid yang sedang direnovasi, di saat kita melihat ada orang fakir, ada orang miskin, maka disitulah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berzakat, infak dan sedekah, dan kita yang butuh itu, bukan orang lain, bukan masjidnya yang butuh. Allah gak butuh sedekah kita, justru kita yang butuh kepada Allah untuk menyerahkan sedekah kita kepada Allah, maka Allah kemudian akan menambahkan rizki kita. Ya, kalau kita sedekah nih kepada anak yatim, satu, bingkisan, atau biasanya kalau lebaran banyak lah, 10 misalnya atau 20. Maka setiap anak yatim itu hanya mendapatkan satu bingkisan saja, Bu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, satu amplop, satu bingkisan. Tapi Allah ngasih kita berapa? 10 kali lipat, 700 kali lipat. Yang untung siapa? Anak yatim atau kita? Kita. Dan dengan kayak begini orang masih banyak berpikir. Begitu Ustaz Alba. Baik Ustaz, sebelum banyak orang berpikir, kita saksikan dulu break yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Rahmati Allah, tadi guru kita menyampaikan bahwasanya subhanallah, sedekah akan mendatangkan berbagai macam kebaikan dan keistimewaan. Tidak hanya itu, sedekah juga mampu menghapus kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Jadi tidak hanya mengangkat derajat kita, tapi juga menghapus amalan-amalan kita di masa lalu, amalan yang buruk, amalan yang tidak baik. Hal ini pernah terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada rombongan Bani Tamim datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menginginkan agar Rasulullah menunjuk salah satu di antara mereka menjadi pemimpin Bani Tamim. Belum saja Rasulullah menunjuk siapa yang menjadi pemimpinnya, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar mengusulkan, "Ya Rasul, pilih saja Al-Qa'qa' bin Ma'bad." Lalu tiba-tiba Umar angkat tangan lagi, "Jangan ya Rasul, pilih saja Al-Aqra' bin Habis." Lalu kata Abu Bakar, "Ya Umar, kau bantah aku ya?" Lalu kata Umar, "Tidak, aku tidak bantah engkau." Sampai keduanya membantah-bantahan dengan suara yang keras, turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Hujurat ayat 1 sampai dengan 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un alim. Wahai insan-insan yang beriman, janganlah kau mendahului Allah dan Rasulnya, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Di ayat yang keduanya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai insan-insan yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah engkau angkat suara kamu, fauqa sautin nabi, di atas suara nabi. Lalu setelah kejadian itu, Umar merasa malu ditegur oleh Allah. Dan dia merasa kalaulah amalan-amalan baik di masa lalu takut terhapus. Maka setelah itu Umar bin Khattab rajin sekali bersedekah. Dia balas, dia ganti kesalahannya itu dengan bersedekah. Nah bagi kita semua pemirsa dan juga jamaah, kalaulah kita merasa orang yang banyak dosa dan banyak kesalahan, hapus semuanya itu dengan sedekah yang kita lakukan. Bukan gitu Ustaz? Yep. Silakan Ustaz, lanjutin yang tadi. Ya, tentunya dengan keikhlasan yang luar biasa, maka sedekah itu akan berbuah. Bahkan kita gak ikhlas pun Allah juga akan membalas sedekah kita. Ini ada Mas Warlim, luar biasa. Saya berharap testimoninya bukan saya yang nyeritain, tapi beliau sendiri yang menceritakan apa yang dialami selama beberapa tahun terakhir ini tentang peningkatan karir yang luar biasa. Dari beliau menjadi seorang cleaning service, sekarang sudah memimpin sekretaris-sekretaris direksi. Monggo Mas Warlim. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan apa yang saya akan uraikan, akan saya ceritakan ini bisa membawa kepada kita, kepada kebaikan dan perbaikan, mudah-mudahan. Jadi seperti yang sudah disampaikan sama Ustadz di awal tadi, sebetulnya saya mengawali kisah ini sekitar 10 tahun yang lalu. Awal itu saya baru keluar sekolah, saya dari Sumedang keluar sekolah SMP. Kemudian karena tidak ada biaya untuk melanjutkan sekolah, saya merantau ke Jakarta ini mencari pekerjaan. Dan alhamdulillah waktu itu saya dapat pekerjaan di salah satu rumah sakit di daerah Cinere sebagai cleaning service, yang waktu itu saya digaji 3.000 per hari. Kalau enggak masuk ya dipotong gitu ya. Dan tanpa makan itu, saya enggak dapat makan. Kemudian awal cerita sedekah ini adalah ketika saya bekerja tidak dapat makan, kemudian ada karyawan-karyawan rumah sakit yang makan di luar, mungkin diberikanlah kepada saya makanannya, makan jatah makan siangnya ini. Saya sangat senang sekali dengan berbagi dengan teman-teman saya. Jadi begitu saya dapat jatah makan, saya panggil teman-teman cleaner yang lain untuk makan bersama-sama saya. Walaupun cuma kebagian satu orang satu suap, sungguh indahnya sangat luar biasa. Gitu ya. Selain itu, saya juga dari penghasilan 3.000 per hari ini, setiap bulan saya selalu sisihkan, saya kirimkan buat orang tua saya. Alhamdulillah, saya selalu minta dorongan doa kepada orang tua untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Kemudian saya waktu itu ditawari kerja sebagai OB atau office boy ya. Dari office boy ini kemudian berawal lagi cerita sedekahnya, alhamdulillah ilmu sedekah saya nambah karena waktu itu ketemu dengan grupnya PPPA dari Ustadz Yusuf Mansur. Awal berdiri PPPA waktu itu Ustadz ya, sekitar 2007. Ya. Jadi datang tim dari PPPA ke kantor kami, kebetulan saya sebagai pengurus musholah di sana di rumah sakit, ketemu dengan kita dan menceritakan tentang program sedekah ini. Kemudian saya sangat tertarik, kenapa? Karena di PPPA ini dia untuk membiayai atau menyekolahkan orang-orang yang anak-anak yang tidak mampu, anak-anak yatim, anak-anak orang miskin untuk mempelajari Al-Quran gitu ya. Untuk menghafal Al-Quran, menghafal ilmu-ilmu Allah, kemudian bersekolah. Karena saya pikir saya ingin sekolah, gak ada biaya. Apa salahnya kalau saya membantu orang lain untuk bersekolah dengan tidak hanya dari tangan saya. Karena kalau saya cerita tentang kemampuan sedekah saya waktu itu memang masih sangat minim gitu. Kemudian datang tawaran itu, saya bergabung sebagai simpul di PPPA. Jadi dari hari ke hari saya bergerilya dari meja teman-teman ke ruangan yang lain. Saya ajak teman-teman untuk bersedekah. Dan alhamdulillah sambutannya sangat luar biasa. Waktu itu sekitar 50 orang mungkin bergabung. Dan akhirnya saya putuskan untuk mengundang sendiri Ustadz Yusuf Mansur datang ke kantor. Memberikan tausiahnya, memberikan ceramahnya. Ya subhanallah, memang kalau ilmunya luar biasa. Jadi setelah Ustadz ceramah, yang datang ke saya itu luar biasa lagi. Nambah berlipat-lipat lagi. Itu. Makin banyak ya. Makin banyak lagi. Alhamdulillah. Dan sekarang sampai dengan saat ini saya mengelola berdua dengan teman saya. Karena saya kalau sendirian terus terang gak sanggup, kewalahan saya. Sekitar dari 600 karyawan ya sekitar 50%-nya sebagai donatur tetap di PPPA. Dan ada salah satu direksi waktu itu sampai dengan suaminya, anak-anaknya semua masuk. Padahal itu di luar, mereka tidak tahu apa-apa. Kemudian dan subhanallah tadi saya kembali ceritakan bahwa dengan membiayai anak-anak ini untuk sekolah, saya dipanggil oleh direksi waktu itu. Disampaikan, kamu mau gak sekolah? Sekolah maksudnya ya sekolah malam, sekolah ngambil persamaan di SMU. Saya bilang, aduh saya pikir-pikir dulu deh. Karena saya waktu itu harus ada kegiatan-kegiatan lain, pengajian-pengajian di tempat lain yang saya bisa gak bisa tinggalkan gitu ya. Ya sudah sekarang terserah kamu. Berlalu hari-hari berikutnya, dipanggil lagi saya. Sampai dipaksa-paksa, udah sekolah kamu gak usah mikirin biaya. Rumah sakit yang biayain kamu, pokoknya yang penting kamu sekolah. Saya balik bertanya di situ, buat apa saya sekolah? Saya bilang, kerjaan saya udah ada ini. Untuk peningkatan kamu sendiri. Gitu kan. Subhanallah, seperti yang Ustadz sampaikan tadi. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu di antara kita. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Jadi prosesnya macam kayak gitu ya, Mas Warlim ya. Iya. Artinya tiba-tiba dari OB jadi sekretaris cuma lantaran disuruh sekolah. Dan sebelumnya itu mengajak teman-teman sedekah di samping kita sedekah. Boleh tahu gak Mas Warlim, dulu sedekahnya berapa pada saat gaji 3.000 per hari? Pada saat 3.000 per hari, waktu itu saya selalu kirim ke orang tua ya sekitar 50-100 ribu. Subhanallah, iya. Itu udah paling gede, iya, ya. Iya, karena ada beberapa hari biasanya ada teman-teman yang gak masuk, kemudian saya lembur gitu ya. Itu jadi bisa teman-teman yang lain percaya. Mas Warlim saat itu kan posisinya OB ya, office boy, atau cleaning service? Cleaning service waktu itu. Oh, sebelum itu saya diajak teman-teman untuk bersedekah, dia mau dan percaya apa ya nih cleaning service, bener apakah nanti gondol duit gue lagi? Iya. Setelah di OB, baru yaitu tadi yang saya ngajak teman-teman di OB. Iya, betul. Nah, pas sekarang posisinya di sekretaris, lebih banyak lagi ngajaknya. Iya, subhanallah, alhamdulillah gitu ya. Lalu jadi, apa yang dirasakan oleh teman-teman di sana, Ustaz? Dengan sedekah, apakah gajinya naik atau bonusnya nambah? Atau tadi ada bahasa yang enak katanya, utang saya berapa? Itu gimana ceritanya? Jadi betul. Dulu waktu saya masih jadi OB, kemudian naik jadi sekretaris, ya alhamdulillah kesempatan waktu saya masih agak banyak gitu ya. Jadi saya sering keliling ke teman-teman. Cuma dengan saat ini, alhamdulillah saya dipercaya sebagai kepala di sekretariat direksi. Jadi waktu saya udah berkurang untuk jalan-jalan ke teman-teman ini. Jadi sekarang berbalik. Subhanallah, dari berbalik, dulu saya datang ke teman-teman, sekarang teman-teman yang datangin saya, Ustadz. Teman-teman yang datang saya, dan bahasanya bukan lagi mau sedekah. Tapi mereka datang ke tempat saya, dia bilang apa? Hutang saya berapa? Bulan ini. Iya, bulan hutang saya berapa bulan ke depan ya? Dua bulan, tiga bulan ke depan belum bayar gitu ya? Betul. Dibayar, dirapel ya? Dirapel, betul. Subhanallah. Pemirsa dirahmati Allah, ini salah satu perjalanan Mas Warlim. Berangkat dari sesuatu yang dibawa sampai ke tempat yang tinggi dengan jalan sedekah. Dan di samping Mas Warlim juga ada sosok yang tentunya kita sudah kenal beliau. Mungkin beliau juga pengalaman punya bagaimana perjalanan sedekah dulu. Silakan, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Holidi dan alhamdulillah kita bisa berbagi di sini, dan saya akan sharing ini bahasannya tentang ilmu dan sedekah atau ilmu sedekah. Di sini saya akan sedikit bercerita tentang ya perjalanan kehidupan saya. Saya hijrah ke Jakarta mulai tahun dari 2004. Saya aslinya dari Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Dan di situ saya pengen belajar mandiri, pengen menuntut ilmu. Kalau kata Rasulullah, tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Masih belum sanggup ke Cina ya, paling jauh dari Bangil, Jawa Timur ya ke Jakarta. Udah numpang dari kakak sepupu saya, saudara saya, Mas Imam Nahrawi, itu salah satu aktivis organisasi Islam. Jadi percaya, orang tua saya percaya, dan saya tinggal sama beliau hanya berdua saja. Dan di situ saya mulai belajar dari hidup sederhana dan berusaha mandiri. Uang jajan saya waktu itu hanya 10 ribu per hari. Harus makan 3 kali sehari, harus transport menuju sekolah, segala macam. Sampai orang tua saya enggak tega. Kita tahu orang tua kita meskipun enggak ada akan berusaha semaksimal mungkin mengada-adakan. Itu prinsip orang tua kita. Odi, panggilan saya Odi, panggilan kecil saya. Apa cukup hidup di Jakarta dengan uang 10 ribu per hari? Loh, Bah, saya bilang ke abah saya, kebetulan abah ibu saya hadir di sini alhamdulillah. Saya bilang, justru ini tantangannya, bagaimana saya bisa menaklukkan ibu kota dan berprestasi di ibu kota dengan uang jajan 10 ribu per hari. Dan di sini ada pengalaman saya yang sangat empirik dan implementasinya dari ilmu sedekah tadi. Ketika itu saya sholat di Masjid Habib Kuncung di Kalibata dan Tawasul di sana. Setelah sholat Isya, malam-malam saya hanya pakai motor dan gak bawa dompet lah istilahnya. Dompet juga gak ada uangnya lah istilahnya, seperti itu. Jadi pas-pasan itu datang ke situ sholat Isya dan Tawasul, dan setelah sholat Isya berjamaah, di situ ada kotak amal. Dan saya pakai celana waktu itu, celana panjang. Dan saya mulai ada keinginan besar sekali pengen sodako. Gitu loh. Tapi gak bawa dompet ke sini, hanya niatnya untuk sholat dan Tawasul tadinya kan. Terus raba-raba di saku ini kok kayak ada kertas gitu. Dan saya punya niatan, alhamdulillah ini ada kertas, mudah-mudahan ini uang, kayaknya sih uang ini. Dan saya udah berjanji dalam hati saya, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, berapapun uang yang ada di saku saya ini, saya akan masukkan ke kotak amal ini. Saya ingin sedekah, saya ingin niat amal beribadah kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim, saya ambil uangnya. Tara, tahu enggak isinya berapa? Itu saya sangat kaget sekali, isinya 50 ribu. Istilahnya itu uang jajan saya 5 hari. Ternyata banyak waktu itu ya? Banyak sekali waktu saya SMA itu, 50 ribu uangnya. Dan jarang-jarang di saku celana saya waktu itu ada uang 50 ribuan, tiap harinya enggak ada gitu. Dan saya yakin, siapa yang masukin ini? Siapa yang masukin ini? Dan ini adalah, saya saya tertawa waktu itu dalam hati, tertawa kecil dalam artian ini Allah lagi ngetes saya ini. Mungkin tadinya di saku celana saya itu uangnya seribuan mungkin ya. Berhubung saya niatin berapapun uang yang ada di saku saya ini saya akan masukkan kotak amal, Allah ngetes. Akhirnya uang seribuan dijadi 50 ribu. Bisa jadi kan Allah maha, maha kaya dan maha segalanya. Jadi 50 ribu dan ngetes saya, masih tetapkah kuat niat saya tadi atau enggak gitu loh. Iya. Dan saya akhirnya saya masukkan. Dan apa yang terjadi? Saya masukkan dan ya saya senang alhamdulillah gitu loh, senang sekali. Dan pulang dari masjid itu saya enggak langsung pulang ke rumah tapi mampir untuk silaturahim ke rumah teman saya yang ada di sekitar masjid itu. Mampirlah saya ke situ. Dan inilah luar biasa. Allah itu akan mengganti 100% menurut saya dengan pengalaman saya ini, dengan apa yang kita niatkan, dengan ketulusan dan ikhlasan kita. Saya mampir ke rumah teman saya itu, tiba-tiba kakaknya yang baru menikah datang. Gitu loh, datang. Eh, Odi apa kabar? Udah lama gak main kesini katanya. Kita ketemu lagi sekarang. Ini kakak, kenalkan ini istri dari kakak saya, dari saya katanya gitu. Ini kakak saya, kakak teman saya. Dan gak ada angin, gak ada apa, tiba-tiba beliau ngasih saya uang sebesar 50 ribu rupiah pada waktu itu. Langsung dikasih gitu aja ke saya. Dan itu intinya, loh kak ini uang apa ini, udah enggak usah, enggak ini kakak pengen bagi-bagi aja. Terus saya enggak enak kan. Terus kata orang tua kakak saya, dibilang Odi ini rezeki jangan ditolak gitu. Jadi saya dikasih uang 50 ribu rupiah pada waktu itu. Langsung diganti, bukan diganti, di apa ya istilahnya? Iya diganti ya. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Dikembalikan oleh Allah dalam waktu yang ke subhanallah. Makanya Pak, sering-sering kita pegang kantong celana. Kalau seandainya ada kertas alhamdulillah. Kalau Mas Odi mah dalam kertasnya, dalam kantongnya kertasnya duit. Nah, kalau kita catatan utang lu. Bon-bon ya. Subhanallah. Benda Allah gak pakai nunggu lama untuk membalas sesuatu yang baik dari hambanya ketika dia lakukan yang baik pula. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaga dia. Siapa yang berbuat baik kepada Allah dengan ibadah tadi, maka Allah pun berikan kepada dia kebaikan, bahkan lebih dari kebaikan lakukan oleh seorang hamba. Baik Ustaz Sani, bisa lanjutkan kembali tadi pembahasan tentang sedekah. Sebenarnya kalau saya mau lanjutin sih pengennya lanjutin, tapi sebenarnya ceritanya belum selesai nih. Ini ada hal yang luar biasa lagi. Sekali. Dia bisa kuliah sampai hari ini, kemudian jadi artis sampai sekarang ini, dan ini perjalanan hidup yang luar biasa. Saya pikir udah selesai tadi kode dikit-dikit. Baru 50 ribu. Ini ada yang lebih besar lagi ceritanya tentang perjalanan hidup saya. Jadi lulus SMA saya tahun 2007. Ketika itu seperti normalnya anak-anak sekolah semuanya itu lulus SMA pengen melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah. Jadi waktu itu setelah lulus SMA 2007 saya pulang ke rumah ke Bangil naik kereta dan bilang ke abah saya, "Abah, Ibu, sekarang saya waktunya kuliah." Tapi pada waktu itu saya tahu keadaan kondisi keluarga saya, abah saya baru pensiun dari pekerjaannya. Dan saya pun udah punya niatan kalau memang ekonomi keluarga saya lagi kebetulan pada waktu itu enggak ada uang, enggak apa-apa saya enggak kuliah. Saya akan berusaha nyari ilmu. Allah kan ditebar di mana-mana kan. Enggak kuliah pun enggak apa-apa asal kita tetap niatin untuk nuntut ilmu. Ketika itu abah saya bilang, abah ibu saya bilang, "Iya, Odi, kamu harus kuliah. Bagaimanapun abah ingin kamu menuntut ilmu sampai kapanpun." Dan saya anak ketiga dari tiga bersaudara. Saya mempunyai kakak laki-laki, dua-duanya laki-laki. Dan abah bilang, "Kakakmu alhamdulillah telah sukses menjadi sarjana." Abah pada waktu itu mempunyai uang memang sampai kakakmu sarjana. "Sekarang tinggal kamu. Dan kamu memang harus kuliah." "Lupa, saya enggak kuliah enggak apa-apa, Pak." Karena saya memang tahu keadaan kondisi keluarga saya pada waktu itu. Dibilang sama abah saya, "Abah punya niatan, selagi dikasih rezeki umur oleh Allah, abah pengen lihat anak-anaknya semuanya sarjana. Jadi kamu memang harus kuliah." Dan abah sengaja memang sudah memperhitungkan ketika kamu kuliah lulus 2007, abah sudah pensiun ataupun purna tugas dari pekerjaannya. Dan abah telah menyediakan simpenan sawah. Gitu. Jadi sebuah sawah ini, itu dijual enggak apa-apa, Odi. Itu diniatin untuk kuliah. Enggak apa-apa. Gitu loh. Dan abah rela istilahnya menjual sawah ini diniatin untuk mencari ilmu. Dan insya Allah diganti oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Bahkan bisa diganti dua-duanya, yaitu di dunia maupun di akhirat. Dan ketika itu saya minta dikasih kesempatan untuk setahun dulu gak kuliah, sampai akhirnya saya di Jakarta balik lagi untuk belajar. Sempat dagang ayam goreng dan jualan sarung pada waktu itu. Dan alhamdulillah ketika saya dapat kesempatan main di sebuah film pada waktu itu, pulang dari Mesir, 1,5 bulan di sana, saya balik lagi ke kampung. Dan saya minta izin ke abah saya untuk nengok sawah saya tadi, gitu loh. Abah, sawah yang buat sekolah ya? Sawah yang buat sekolah, diniatin jual buat sekolah. Tapi saya minta izin, kasih kesempatan saya dulu untuk bekerja apapun itu. Siapa tahu saya setahun ke depan, tahun 2008, bisa kuliah bayar sendiri. Dan naik motor sama abah, diboncengin abah. Nyampe sawah, dan ternyata di situ ada yang membuat saya hampir nangis ya, Pak Sani ya. Karena diam-diam abah saya naruh papan tulis itu, ada tulisannya dijual. Dijual ya? Dan itu orang tua kita. Maksudnya, khawatir kalau misalnya sampai 2008, anaknya yang belum dapat uang untuk kuliah, dia harus kuliah. Jadi diam-diam biar siap dijual. Akhirnya saya minta izin kepada abah saya, abah, boleh saya cabut papan tulis ini? Oh ya silakan, cabut. Dan disitulah saya berdoa kepada Allah. Saya angkat tangan saya tinggi-tinggi, ya Allah, saya pengen kuliah. Dan insya Allah karena rizkimu, engkau maha kaya, saya insya Allah bisa kuliah. Dan saya niatin sawah ini tidak dijual. Kelak saya akan bangun untuk tempat ngaji gratis anak-anak sekitar. Masya Allah. Dan alhamdulillah, saya balik lagi ke Jakarta setelah itu. Dan gak lama kemudian guru pembimbing saya yaitu Ustazah Bunda Nino Warisman bilang kepada saya, nah setelah kamu main film kamu pengen apa lagi? Saya harus kuliah bunda, karena abah ibu saya pengen saya sampai sarjana, pengen melihat saya sarjana. Ya udah kamu harus kuliah nanti, kamu pengen kuliah di mana? Abah punya amanah yaitu kuliah di instansi Islam. Dan saya dihantarkan ke sebuah instansi Islam yaitu Universitas Al-Azhar Indonesia. Pertama kali saya ketemu dengan Pak Sani ini dan juga Mbak Ningsi. Dan disitulah saya melakukan tes, wawancara dan ketemu Pak Rektor, Pak Insinyur Juhal, dan alhamdulillah saya sekarang dapat beasiswa full gratis kuliah sampai lulus di Universitas Al-Azhar Indonesia. Insya Allah. Saya sekarang jurusan komunikasi broadcasting semester 4 dan alhamdulillah IP saya stabil semester 1, semester 2 yaitu 3,76. Masya Allah. Dan alhamdulillah itu dari sebuah niatan ingin membahagiakan orang tua dan ingin membangun sawah untuk tempat ngaji gratis anak-anak sekitar. Dan saya mempunyai bisnis, istilahnya saya mulai belajar pedagang, sekarang saya mempunyai bisnis ayam bakar tulang lunak mantap di depan makam pahlawan. Dan itu rezekinya itu tiap harinya itu saya sisakan, insya Allah saya sedekahkan dan saya tabung untuk kelak bangun sawah saya untuk tempat ngaji gratis anak-anak sekitar itu, Pak Sani. Masya Allah, niatnya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini guru kita luar biasa ya, guru kita banyak sekali. Bahkan di saat Ustaz Yusuf Mansur menyampaikan banyak juga testimoni-testimoni yang lain. Di saat saya juga pernah tampil waktu itu menyampaikan tentang testimoninya Mbah Kemi dan lain-lain. Ini menjadi pelajaran yang luar biasa dan mudah-mudahan menjadi ilmu buat kita semuanya. Ilmunya beliau ini, ilmunya Mas Warlim yang dari cleaning service menjadi kepala sekretaris direksi menjadi lompatan yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua juga akan melompat seperti itu. Allah menaikkan derajat kita seperti Allah juga menaikkan derajatnya Mas Kholidi. Luar biasa ya. Mudah-mudahan menjadi semangat buat kita semuanya. Bukan sampai di sini, bukan sampai kemudian teman para jamaah sekalian mendengarkan dan tidak melakukan, tapi kemudian berbuat melakukan apa yang menjadi ilmu kita pada pagi hari ini. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, adalah banyak poin yang kita dapat tadi. Makanya kalau kita mau jual tanah, pelang dijual ganti, disedekahin. Yeah. Insya Allah mudah-mudahan Allah datangkan rezeki yang kita mau. Pemirsa yang dirahmati Allah, setelah ini nanti insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan mendengarkan doa dari guru kita langsung dari Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan tidak terjadi suatu hal gangguan dan kita bisa mengaminkan dan mendengarkan langsung setelah yang berikut ini. Tetap di nikmatnya sedekah. Alhamdulillah. Dan misalnya rahmati Allah, kita di segmen ini akan mendengarkan langsung doa dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Beliau masih ada di Mekah yang sudah beberapa minggu ini umrah. Dan insya Allah mudah-mudahan doa beliau langsung dari Mekah Al-Mukarramah di hadapan Ka'bah di dalam Masjidil Haram, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengaminkannya penuh dengan harapan dan keyakinan kalau doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita coba berdialog dengan beliau. Assalamualaikum Ustaz. Viti ya. Oh Viti, ya saya pikir telpon langsung. Ternyata Viti sudah ada rekamannya dan insya Allah kita saksikan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini saya sedang berada di depan Ka'bah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musharrafah, berdoa di tengah-tengah azan subuh yang berkumandang. Berdoa untuk segenap pemirsa nikmat dan sedekah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan seluruh pemirsa MNC TV yang saya cintai karena Allah, satu demi satunya bersama keluarga-keluarga yang dicintainya. Ya Allah, ya Rabbana, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulku la syarika lak. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berangkatkanlah ya Allah, berangkatkanlah ya Allah, berangkatkanlah seluruh pemirsa MNC TV ya Allah. Ke Baitullahmu bisa melihat Ka'bah dengan matanya sendiri, bisa nginjek Masjidil Haram dengan kakinya sendiri, bisa sholat, ruku, berdoa ya Allah kepadamu langsung di Baitullahmu ya Allah. Bisa sholat, ruku, doa di Multazam, bisa nyium Hajar Aswad ya Allah tanpa berbuat syirik, bisa kemudian tawaf, sa'i ya Allah, mudah-mudahan juga bisa ke Masjid Nabawi. Sedekah ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, teman-teman semua pemirsa seluruhnya dikasih sehat, dikasih panjang umur, dikasih banyak rezekinya sehingga bisa berkunjung ke Baitullah Al-Haram bareng bersama keluarga, bersama anak-anaknya, bersama orang tuanya, bersama guru-gurunya, bersama sahabat-sahabatnya. Allah, sedekah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mudah-mudahan acara nikmat dan sedekah membawa barokah, membawa manfaat. Pemirsa yang dirahmati Allah, saya saat ini masih ada di perjalanan. Ini saya rekam hari Senin pagi, subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mudah-mudahan tidak mengurangi kecintaan saya kepada saudara-saudara semua karena pesawat saya baru berangkat tadi malam. Ya, hitungannya tadi malam jam 00, jadi kurang lebihnya lah saya nyampenya hari Selasa, jadi saya tidak bisa datang. Tapi doa ini saya rekam ketika azan subuh berkumandang sebagaimana saudara-saudara dengar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, marabah hadith da'ati ta'amah. Wassalamualaikum qaim ali sayyidina Muhammadin wa khilatul fadl ba'ats maqamam dari ta'ala kala tukhliful mi'ad. Saudara-saudara rahmat Allah, banyaklah berselawat kepada Allah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa berangkat ke Masjid Nabawi, ke Madinah, kotanya Nabi yang Nabi Allah cintai. Dan bisa berangkat ke kota Mekah, yang mana kota Mekah di dalamnya ada Ka'bah Al-Musharrafah. Mudah-mudahan doa kita pada subuh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya berdoa mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa berangkat baik sama saya maupun tidak bersama saya. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa al-masir. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim, mubarik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka hamidum majid. Kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala 'an dhikrika al-ghafilun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah al-azim 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu 'abiduka wa nahnu 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'na nastaghfiruka wa na'udzu bika min sharri ma sana'na min ghalabatid dayni wa qahri rijal nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta lana wa li walidina wa li auladina wa li dhurriyyatina wa li jami'i ahlina ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات من لدن آدم إلى يوم القيامة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كل عمل يقربنا إلى حبك وإلى حب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا فتاح يا رزاق اللهم يا فتاح يا رزاق اللهم يا فتاح يا رزاق يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم والرزق وبركة في حياتنا وتوبة قبل الموت ورحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Pemirsa Nikmat Sedekah yang dirahmati Allah, segenap ustaz-ustaz, ustazah, para guru, ustaz Abar yang mengisi pada pagi hari ini, Haji Panji dan seluruh kru serta manajemen MNC TV, khusus Anda semua para pemirsa yang saya sayangi karena Allah, baik yang hadir di Masjid An-Nida MNC TV pada pagi hari ini ataupun yang hadir di tempat masing-masing, di rumah masing-masing, di negeri masing-masing, saya berdoa di antara azan subuh dan iqamat, mudah-mudahan Allah terima doa kita semua ini. Amin. Ya, untuk segala urusan dunia akhirat kita, untuk segala penyakit, hutang, kesehatan, anak keturunan, rumah tangga, jodoh, apalagi pekerjaan, usaha, dan semua yang saya sapu dalam doa saya tadi yang diaminkan oleh saudara-saudara semua tadi, terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bila mana saudara-saudara yakin, Allah akan memberangkatkan saudara ke Baitullah, ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Insyaallah saudara-saudara akan berangkat. Yang sudah berangkat pun insyaallah saya doakan akan berangkat lagi bersama keluarganya, sama anak turunannya, bersama orang tuanya, bersama saudara-saudaranya, bersama kawan-kawannya, dan menjadi wasilah keberangkatan orang lain menuju ke Baitullah Al-Haram. Insyaallah. Jangan lupa perbanyak sedekah, dan sempurnakan dengan kesabaran, ikhlasan, ya, dan rasa syukur yang luar biasa, serta baik sangka kepada Allah, bahwa setiap amal soleh pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sholat sunnah dulu, mudah-mudahan Allah menerima semua ibadah kita. Sampai ketemu besok, hari Rabu, insya Allah saya besok ada di MNC TV lagi, membawa oleh-oleh cerita. Yaudah, sampai ketemu ya. Ilaliko, hadanallah, yakum ajma'in, mohon doanya. Ketika saudara-saudara semua mendengar rekaman ini, saya masih berada di pesawat. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya dan rombongan serta seluruh jamaah umroh dari seluruh dunia kembali ke rumahnya masing-masing. Disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, dibaguskan anak-anak keturunannya, diampuni dosanya dan diterima umrohnya sebagai amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kembalinya kami semua menjadi lebih baik lagi seluruhnya, baik dunianya maupun akhiratnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian tadi kita menyaksikan fiti dari guru kita yang sudah direkam terlebih dahulu. Subhanallah, saat kita dengar kalimat talbiyah labaikallahumma labaik, rasanya nih walaupun jasad kita ada di Indonesia, seakan-akan hati kita udah sampai di Ka'bah. Seakan-akan kita menyaksikan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semoga saja dengan mengaminkannya tadi, itu pun menjadi hajat kita dan Allah kabulkan, dan setiap kita Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan buat guru kita yang sedang dalam perjalanan menuju tanah air ini, sampai di tempat tujuan dan besok jumpa dengan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi selamat, dan juga semua tamu-tamu Allah yang mau kembali ke rumahnya masing-masing. Dan buat kita yang sedang berusaha ingin berangkat menunaikan haji atau umrah, mari kita beli dengan jalan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat tadi guru kita sudah banyak menyampaikan kepada kita bahwasanya sedekah mampu menghantarkan kita pada keinginan dan niat kita. Kalaulah setiap kita ada keinginan mau haji atau mau umroh, atau yang sedang bersusah payah berusaha untuk mendapatkan tiket bisa menunaikan ibadah haji atau umroh, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah buka setiap pintu untuk kita bisa masuk di dalamnya, dan dengan kondisi lahir batin kita bisa melaksanakan ibadah haji dan umroh. Salah satunya yakni dengan jalan sedekah. Kalaulah kita berbicara sedekah dengan ilmu, sedekah tidak hanya dengan materi yang kita miliki. bahwasanya dengan jalan lain pun kita bisa bersedekah. Dengan senyum yang menyeringai di dalam wajah kita pun itu sedekah. Apalagi dengan ilmu yang kita punya, mengajak orang lain berbuat baik, itu pun bagian dari sedekah. Dengan kata lain, tidak ada setiap kita yang bilang saya tidak sanggup bersedekah, tidak ada. Setiap kita adalah sebagai orang yang bisa melakukan sedekah. Kalaulah kita tidak memiliki uang, materi, harta benda, ya bisa dengan ilmu yang kita miliki. Apapun yang kita punya, baru kita bisa belajar huruful hijaiyah misalnya. Kalau memang kita tahu, sampaikan. Balighu anni walau ayah. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Maka itu pun dicatat sedekah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, kiranya kita sudah sampai di menit-menit akhir pertemuan kita ini. Semoga saja Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang senantiasa bersedekah dengan kemampuan yang kita miliki. Kami ucapkan terima kasih kepada para guru kita yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Dan jemaah yang sudah hadir di Masjid Ani Dimensi TV. Dan pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini. Besok kita masih jumpa dan ketemu lagi. Mohon maaf lahir dan batin. Ila dika ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.